بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد إخوتي في الله جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Qala wa'an Ibn Umar radiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mayyit yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW sebutkan mayit diazab di kuburnya karena niyahah yang dilakukan oleh keluarganya ketika dia diratapi kematiannya. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Walahuma juga di Bukhari Muslim. Nahuhu anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an. Sama mirip seperti itu riwayat hanya dari hadis Mughirah ibn Syu'bah. Hadis Ibnu Umar, begitu pula hadis Mughirah bin Syu'bah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mati jika keluarganya meratapi kematiannya telah lalu makna niyaha, teriak-teriak sambil menyebut-nyebut jasa-jasanya atau kebaikan-kebaikannya selama hidup, segala yang menunjukkan kalau mereka tidak ridho dengan kematiannya. Yu'adzabu bimaniha alaih, bahwa mayit diazab karenanya, berarti ratapan semacam itu menjadi sebab diazabnya mayit. Maka perhatikan bagaimana orang kalau tidak terbimbing oleh ilmu syariat, maunya dia bela sungkawa, maunya menunjukkan cintanya, sayangnya kepada keluarganya yang mati ini, justru dia menjadi berbuat jahat kepada orang yang paling dia cintai yang telah mati ini. Tanpa dia sadari, dia telah melakukan kejahatan karena dia menjadi sebab si mayit ini diazab di kuburnya karena ratapan dia. Maka kalau kita mengingat riwayat yang kemarin, niyaha, ratapan niyaha, satu itu perbuatan yang terlaknat, pelakunya dilaknat, perbuatan besar maksiat kabair dilaknat, diusir, dijauhkan orangnya dari rahmat Allah. Kemudian yang kedua juga, niyaha berarti menjadi sebab diazabnya mayit. Menunjukkan begitu buruknya niyaha, begitu haramnya. Tidak hanya itu kejelekan kepada si pelaku dilaknat, bahkan itu kejelekan yang dia timpakan kepada mayit, karena dengan sebab itu dia terazab. Di dalam ayat Allah memang menyebutkan wala taziru waziratun wizra ukhra di surat Fatir, bahwa seorang jiwa tidak akan dibebani dosa yang dilakukan oleh jiwa yang lain. Artinya kamu yang berbuat, gak akan orang lain tersiksa, diazab karena perbuatanmu. Kamu yang berbuat, ya kamu yang akan disiksa. Begitu makna ayat. Ayat ini sekilas tampak bertentangan dengan hadis. Sampai iskal memang muncul bahkan di kalangan sahabat radhiyallahu anhum, hingga Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha Aisyah As-Siddiqah mengingat atau berpegangan dengan ayat ini, beliau katakan wallahi ma kadzabtum wal ma kudzibtum. Kalian ini, yang para sahabat, yang dimaksud Ibnu Umar karena beliau yang meriwayatkan. Mungkin juga termasuk seperti Mughirah bin Syu'bah karena ikut meriwayatkan hadis. Kalian tidak dusta. Ini beliau percaya sahabat enggak mungkin berdusta atas nama Rasulullah, dan tidak mungkin pula didustakan, ditolak riwayatnya. Walakin kata Aisyah, as-sam' yukhti. Tapi pendengaran yang mungkin saja salah. Artinya Aisyah menganggap mungkin Ibnu Umarnya keliru, mungkin Mughirah bin Syu'bah salah dalam mendengarnya dari Rasulullah, karena mengingat ayat ini wala taziru waziratun wizra ukhra, yang berbuat dosa kan niyaha, orang yang meratapi, dia yang dosa, kenapa mayit yang diadab? Begitu. Ini bertentangan dengan ayat menurut pemahaman yang ada pada Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga beliau menganggap seperti Ibni Umar, Mughirah mungkin waham, keliru, dusta enggak mungkin karena mereka sahabat mulia, cuman keliru dalam penukilan, salah dalam pendengaran dari hadis Rasulullah SAW. Nah, memang pada kaidah dasarnya umum bahwa benar apa yang Aisyah maksud, bahwa pelaku suatu dosa ya dia yang tanggung, dia yang diazab kalaupun diazab, enggak akan dia yang berbuat orang lain yang menanggung akibatnya, diazab karenanya. Itu kaidah umum benar. Kaidah secara umum benar dalam syariat. Orang yang berbuat ya dia yang akan bertanggung jawab dan menghadapi resikonya. Enggak mungkin itu dipikul oleh orang lain resikonya. Di An-Najm juga Allah sebutkan am lam yunabba' bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra. kecuali dari kaidah umum ini, kalau dia juga menjadi sebab untuk terjadinya dosa ini. Jadi secara umum masih ini kaidah umum globalnya, bahwa Allah taziru waziratun wizra ukhra, seseorang akan menghadapi resiko dari perbuatannya sendiri, tidak akan itu dipikul orang lain resikonya. Dia yang berbuat, dia yang diazab atas perbuatannya, atau dia sebagai penyebab. Dia sebagai penyebab, karena dia yang mengajarkan, karena dia yang menyebarkan, sehingga yang lain ikut berbuat melakukan dosa itu. Nah, kembali kepada dia dosanya, karena dia yang mengajarkan, karena dia yang membuka pintu itu. Ini kaidah umum demikian. Dan di dalam hadis pun Rasulullah menguatkan makna ini, seperti yang Rasul katakan, man dalla ala khair falahu ajru mithlu fa'ilih, yang menunjukkan kebaikan dia mendapat pahala seperti yang melakukannya, karena kamu yang ngajarkan, karena kamu sebab. Betul, kamu tidak mengamalkan itu, yang mengamalkan itu orang lain, tapi orang lain itu bisa mengamalkan kebaikan karena kamu yang ngajarkan, kamu didik, kamu nasihati, ini amalan baik, kerjakan, pahalanya begini. Dia ngamalkan karena ilmumu, maka pahala ngalir padamu. Begitu pula sebaliknya, kalau dosa, waman sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha. Dia mengajarkan kejelekan, dia didik orang untuk lakukan maksiat. Orang ini melakukan kemaksiatan, dia tanggung dosanya, plus dosa itu juga tertimpa kepadamu. Kenapa? Karena kamu yang nunjukkan, karena kamu yang mengajari. Kamu sebagai sebab orang lain melakukan dosa. Makanya Rasulullah katakan, wa ma min nafsin maqtulah illa kana ala ibnil adamil awal kiflun minha atau min wizriha. Setiap ada pembunuhan, dosanya ngalir ke anak Adam yang pertama, karena dia yang pertama nyontoi ketika dia bunuh saudaranya. Kisah ma'ruf anak Adam alaihi salam, pertama di muka bumi yang membunuh dia. Maka turun temurun dan sampai yaumul qiyamah, setiap ada pembunuhan dengan kedzaliman, ngalir dosa itu padanya, karena dia ngasih contoh, dia yang pertama membuka pintu itu. Na'udzubillah. Bahayanya orang yang menjadi sebab untuk terjadinya kemaksiatan, orang lain melakukan kesesatan, penyimpangan, dia yang ngajari, dia yang nyontoi, dia yang membukakan pintu. Nah, dengan demikian, kembali ke hadis ini, problem bagi Aisyah. Artinya ayat jelas seperti itu, si mayit dia tidak melakukan ratapan, bagaimana dia yang diadab. Si mayit juga tidak menjadi sebab untuk ratapan itu, bagaimana dia yang diadab. Makanya kemudian beliau tadi menisbatkan kepada Ibni Umar atau Mughirah, mungkin Ibnu Umar yang keliru, salah dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jawaban para ulama, tuduhan atau apa ya, pernyataan bahwa seorang perawi itu keliru atau salah, ini tidak tepat dan bukan pada tempatnya. Karena hukum asalnya dalam semua hadis, dan hadis seperti kita tahu sumber dalam syariat sebagaimana Quran, banyak hukum agama kembalinya kepada hadis-hadis Rasul SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat, dan mereka udhul thiqat, orang-orang terpercaya. Maka enggak boleh dituduh keliru, salah tanpa ada bukti yang kuat. Kalau pintu ini dibuka, akan banyak gugur hadis-hadis Rasul SAW. Orang menganggap ini hadis kayaknya gak benar, bermasalah, sepertinya begini. Mungkin sahabat keliru, mungkin sahabat gak dengar, mungkin salah ini, salah itu. Akhirnya diragukan semua hadis-hadis Rasul SAW. Makanya gak boleh. Bahwa hukum asal perawi adalah terpercaya selama dia thiqah, dia benar, gak ada salahnya. Bukan pada tempatnya kemudian perawi itu dituduh. Adapun apa yang juga diriwayat Aisyah di Bukhari juga Muslim, pernah Rasulullah SAW mendapati seorang wanita Yahudi sedang menangis. Maka Rasulullah katakan, innaha latabki wa innal mayyit la yu'adzab fi qabrihi. Sementara mayit diazab di kuburnya. Artinya itu kasus seorang Yahudi yang memang kafir. Riwayat Aisyah, begitu pula ayat tadi di An-Najm juga fatir, wala taziru wazratun uzra ukhra, ini perlu didudukkan, harus dijamak, dicari titik temu untuk bisa dikompromikan sehingga tidak berbenturan antara satu hadis dengan hadis yang lain, antara satu hadis dengan ayat Quran, karena enggak mungkin hadis Rasulullah yang ini bertentangan dengan hadis beliau yang lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin pula hadis Rasulullah ini bertentangan dengan ayat itu di dalam Quran. Mustahil untuk bertentangan. Karena kedua-duanya wahyu. Rasulullah tidak berucap dengan hawa nafsunya. Semua itu dengan bimbingan wahyu dari Allah. Hanya saja permasalahannya pikiran manusia atau pemahaman mereka yang mungkin masih tumpul, sehingga sekilas memahami kayaknya bertentangan ini. Hadis ini dengan ayat itu enggak ketemu. Beda. Padahal tidak demikian, tidak mungkin ada pertentangan antara ayat dan hadis. Dengan itu ayat khilaf para ulama dalam menjamak di antara keduanya. Bagaimana mereka menjawab? Di antara mereka ada yang mengatakan jamaknya begini, hadis mayit itu diazab karena ratapan keluarganya itu kalau mayit meninggalkan wasiat untuk itu. Jadi sebelum dia mati, mungkin sudah sakit parah, sudah di ruang ICU misalnya, naudzubillah, dia pesan ke keluarganya, nanti kalau aku mati, kalian ratapi, teriak-teriak, oh, nangis-nangis yang keras, sebut-sebut keutamaanku, jasa-jasaku selama hidup, biar orang tahu kalau aku ini orang besar, orang penting. Dia memang meninggalkan wasiat, nyuruh untuk diratapi kematiannya. Berarti kan dia menjadi penyebab, karena dia yang merentah, karena dia yang memerintah dan menyuruh. Ada yang menjamak demikian. Ada juga di antara para ulama yang mengatakan diazab mayit kalau dia tahu kebiasaan keluarganya karena lingkungan masyarakat yang ada di situ, kemudian kultur dan budaya yang kadang diistilahkan kearifan lokal. Dia tahu adat budaya di lingkungannya, kalau orang mati itu mereka akan membuat meratapi seperti itu. Bahkan mungkin kalau kaya dia ngundang orang, kasih makan, ini itu, suruh meratapi dan menangis. Dia tahu keluarganya akan berbuat itu karena keawamannya, dan dia tidak melarang. Sebelum mati semestinya, dan itu yang wajib, dia pesan ke mereka, kumpulkan atau dia panggil satu, disampaikan, kalau bapak mati, kalau ajal datang, aku wasiatkan jangan kalian meratapi kematianku. Sabarlah atas takdir Allah, sabarlah atas musibah, banyak doa kepada Allah. Semestinya gitu, karena dia tahu kebiasaannya dia akan meratapi orang kalau sudah mati. Keluarga yang ditinggal akan bikin ratapan seperti itu. Dan dia diam, dia biarkan. Gak dia larang, gak dia cegah, gak dia ingatkan. Padahal dia mampu untuk itu. Yang semacam ini juga, ini jamaah yang kedua, diazab mayit kalau keluarganya meratapi. Bukan dia yang melakukan, betul memang bukan dia. Tapi dia tahu dan dia tidak melarang, itu sebabnya. Sementara dia ngerti, orang kan hidup di masyarakatnya. Sebelumnya sudah didahului tetangganya, fulan, fulan, fulan, fulan. Mati dan keluarganya meratapi, wah, geru-geru nangis. Histeris, teriak-teriak, ini itu. Dia tahu itu kebiasaan orang. Kultur masyarakatnya sudah seperti itu. Keluarganya pun akan melakukan seperti itu, sama. Kesalahan dia, dia tidak mengingatkan sebelum matinya. Maka diazab kalau keluarganya sampai meratapi kematiannya. Ada juga Artinya yang kedua ini berarti karena dia tidak ingkarul mungkar. Diazab yang mayit karena dia tidak ingkarul mungkar sebelum matinya. Ada juga di kalangan ulama yang mengatakan bahwa azab itu ada dua macam. Yang pertama, azab ya sebagai hukuman Yang kedua, azab sesuatu yang orang itu dalam artian tidak asik atau bukan tidak asik, tidak dia senangi, sesuatu yang dia tidak nyaman dengannya, itu juga azab. Terazab, tersiksa karena itu. Ya layaknya walaupun jauh beda, misalnya kamu dari sini ke mana Jakarta naik bis bumel, bau asapnya masuk, panas, belum lagi yang di dalam merokok, belum lagi ada yang muntah gini, gerah. Kamu bilang Allah, perjalanan ke Jakarta azab. Kenapa kamu bilang azab? Karena kamu tersiksa, kamu enggak nyaman dan kondisi itu tidak kamu senangi. Kamu berharap semestinya, misalnya kalau itu kendaraan yang AC, yang bersih, yang nyaman kan gitu. Kondisi itu azab bagi kamu karena enggak cocok dengan apa yang kamu inginkan, enggak seperti yang kamu mau. Nah, ini pun demikian. Mayit ini tidak mengharapkan ratapan mereka, keluarganya yang masih hidup. Gak cocok buat si mayit, dia gak nyaman dengan ratapan mereka. Semestinya berguna bagi dia didoakan, dirahmati Allah, diampuni dosanya, dijaga dari azab kubur, dan seterusnya. Ini enggak, ratapan dan ini gak cocok bagi si mayit. Dia tersiksa. Makna itu. Sehingga bukan dalam artian azab sebagai hukuman, layaknya dia yang melakukan maksiat dihukum, bukan makna itu, tetapi makna yang kedua tadi, azab karena sesuatu yang tidak cocok atau tidak sesuai yang dia harapkan. Mayit tidak berharap dengan ratapan itu, enggak senang dia. Dan tidak ada gunanya bagi dia di kuburnya. Ada juga di kalangan ulama yang menafsirkan demikian. Ini jamak bagaimana para ulama mengkompromikan antara hadis Rasul ini, hadis Ibnu Umar dengan ayat sehingga tidak bertentangan. Ayat tetap pada tempatnya bahwa orang tidak akan terbebani, tidak akan dihukum karena dosa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, kita katakan tetap terkait mayit ini dia enggak diazab karena dosa yang dilakukan keluarganya. Dosa yang membuat laknat. Orangnya terlaknat meratapi kematiannya. Tapi kenapa diazab? Seperti yang Rasulullah kabarkan ya tadi. Satu, diazab kalau dia yang memerintah. Ratapi aku kalau aku mati. Dan ada di antara manusia yang memang demikian. Bahkan di antara mereka na'udzubillah Masallallahu alaihi wasallam. Ketika sebelum matinya berwasiat kepada keluarganya karena dia mungkin merasa berduit dan banyak uangnya. Kalau dirinya mati, minta dikubur di tempat itu dan bangun 1000 arca di kuburannya. Dan dilakukan oleh keluarganya, dibangunkan 1000 arca, 1000 patung di kuburannya. Na'udzubillah min dzalik. Dia yang merentah, dia yang wasiat, maka diazab karena itu. Atau tadi, dia gak ingkarul mungkar, tahu keluarganya akan melakukan itu, tapi dia diam dan tidak mencegah mereka. Atau azab yang dimaksud ketika sesuatu itu tidak sesuai yang dia inginkan, tidak sebagaimana yang dia harap, gak nyaman dia, gak cocok dengannya. Azab. Makna yang ketiga ini mungkin dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, as-safaru qit'atun minal adhab. Safar itu bagian dari adhab, Rasul katakan. Kenapa dibilang adhab? Karena siksaan. Kalau kamu, kita semua lah, ketika di rumah kan nyaman, enak. Makan ya seperti apa yang kita inginkan. Lega, mau tidur, mau berbaring, mau apa. Tempat yang kita senangi. Kita gak capek. Tapi orang ketika safar, apalagi itu perjalanan jauh, azab seperti Rasul katakan. Capek, panas, gerah, dahaga, ini, itu. Serba sulit, tidur gak bisa senyaman yang kamu mau, duduk pun terbatas, desak-desakan bahkan, azab, siksaan safar itu. Maka makna yang ketiga ini dikuatkan dengan hadis ini. Dan makna yang ketiga ini yang sepertinya cenderung dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, begitu pula Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih, lebih menguatkan makna yang terakhir ini tadi, bahwa azab yang dimaksud ketika orang itu enggak nyaman, enggak. Jadi seperti orang safar tadi. Bukan itu yang dia harap. Enggak seharusnya itu yang dia dapati. Dia tersiksa, terazab, gelisah, sedih, sumpek, stres yang luar biasa. Ketika kita hidup saja, luar biasa kekesalan kita kan. Ketika tadi misalnya safar ini, di bis itu ada yang muntah, ada perokok, ada bawa mungkin bebek, bawa ayam, bawa kambing, bawa apa. Kalau macam belum yang ini, yang itu. Mangkel kita. Gerah dan gak seharusnya seperti ini. Orang bisa stres dan sumpek. Gitu. Sempit dadanya. Itu masih dalam kehidupan. Masih di alam nyata. Orang sudah merasakan adabnya seperti itu. Pegel dan mangkel. Tapi gak bisa buat apa-apa. Kamu mau turun, mau naik apa terus? Uangmu pas-pasan misalnya. Sudah terbukti tersiksa, betul-betul tersiksa kamu. Tapi gak bisa berbuat apa. Apalagi ini alam barzakh. Mau kemana, nyawa sudah gak ada. Sementara keluarganya meratapi kematiannya, tersiksa dia. Terazab seperti yang Rasul katakan. Nah, nas'alullah al-afiyah wa salama. Dengan demikian, pelajaran berharga ketika seorang mendapati ayat mungkin dianggap sekilas kok bertentangan dengan ayat itu, hadis kok berbeda dengan hadis itu, ayat ini, jangan keburu-buru ditolak, jangan keburu-buru, wow berarti nggak benar hadis itu, palsu, lemah begini. Pikiranmu yang lemah, bukan hadis. Pikiranmu yang lemah untuk bisa mendudukkan masing-masing pada tempatnya. Sebenarnya tidak bertentangan seperti tadi. Kalau saja kita sabar melihat bagaimana para ulama mendudukkan, menjamak, dikompromikan ini dengan itu. Ya memang butuh ahli. Sering kita sebutkan, seperti Ibnu Qayyim katakan, ayat, hadis itu obat. Tapi obat gak semua orang bisa memegang kan. Gak semua orang boleh. Bisa jadi racun dan mematikan. Karena gak dipegang ahlinya. Tapi ketika dipegang ahlinya enak. Ini obat ini. Boleh dicampur dengan obat itu. Kamu bikin puyer atau kapsul. Tapi komposisinya gak boleh ngawur. Ini satu banding satu boleh. Kamu tambah yang itu boleh, tapi itu bolehnya cuma setengah mili misalnya. Begitu, ahli dia memang, sehingga enak terkompromikan dengan mudah. Jangan jadi obat bermanfaat. Tapi bagi orang yang gak ngerti, asal campur, asal ambil, asal ini, ngawur bisa mati orang. Sama, ini pun demikian. Kalau bukan ahlinya, bukan ulama, bukan a'immah, ngawur akhirnya asal bicara hadis begini, ayat begitu. Orang bisa ngawur. Bisa menolak hadis Rasulullah SAW yang seharusnya itu wajib dia terima dan dia imami. Ini juga menunjukkan haramnya niyahah. Orang enggak boleh niyahah. Satu, karena itu terlaknat. Kedua, dia berbuat zalim. Berbuat jahat kepada keluarganya yang mati ini. Karena dia tersiksa. Terazab. Dengan ratapannya. Hadis. Menunjukkan pula bahwa mayit dia bisa tahu atau sampai kepadanya apa yang dilakukan oleh keluarganya. Memang ini perkara gaib, kita gak tahu apa yang terjadi di kubur sana, dia di dalam, di barzakh. Cuman nusus mengabarkan kepada kita beberapa yang karenanya si mayit tahu atau sampai kepadanya. Maka kita membatasi diri sebatas yang ada nas, yang ada dalil. Misalnya, dia dengar enggak? Kita katakan kita enggak tahu. Kita enggak boleh mengatakan dia dengar, dia enggak dengar. Kedua-duanya kita enggak punya dalil. Padahal Allah katakan wala takfu ma laisa laka bihi ilm, jangan kamu katakan sesuatu yang kamu enggak tahu ilmunya. Kita enggak tahu ilmunya. Tapi ada nas mengatakan ketika dia ditinggal oleh yang ngantar 7 langkah dia mendengar suara terompa mereka. Ada dalil kan? Hadis mengatakan, maka kita katakan dia mendengar. Dari mana kita tahu? Hadis. Dibatasi dengan apa yang ada dalilnya. Selebihnya kita gak tahu. Tidak bisa kita menetapkan, tidak bisa kita mengingkari. Kita katakan wallahu alam, itu gaib. Hanya Allah yang maha tahu. Lah terompanya itu, ya kita tahu karena Rasulullah yang mengabarkan. Sebatas itu. Lebih dari itu kita gak tahu. Seperti ini juga. Kok bisa dia tersiksa, berarti dia ngerti ratapan. Iya memang. Tahu dia, sampai kepadanya. Nah, yang lain-lainnya kita enggak tahu. Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Tapi ketika diratapi, dia tersiksa. Sampai kepada dia ratapan itu, dia tersiksa, gak senang dia. Dia sumpek, dia tersiksa karena bukan itu yang dia harapkan. Perkara gaib, kita batasi diri sebatas yang ada nas, ada dalilnya. Nah, hadis pula menjelaskan bahwa syariat mengkaitkan ada hubungan antara sebab dengan musabab. Ada sebab, ada musabab, ada hubungan di antara keduanya. Sebab itu berpengaruh dengan izin Allah, berpengaruh dengan musababnya, akibat yang terjadi. Dan ini meluruskan anggapan atau keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwa sebab itu tidak punya pengaruh. Dan itu salah besar. Sampai mereka katakan kalau kamu lempar kaca itu dengan batu misalnya, wut, piar, pecah. Mereka katakan lemparan batu, kamu melempar batu, itu tidak menjadi sebab. Bukan sebab untuk pecahnya kaca. Lalu, ya Allah yang takdirkan pecah. Batu ini, lemparan ini sebagai pertanda saja, tidak menjadi sebab yang mempengaruhi pecahnya kaca. Dan ini kebodohan dan penyimpangan yang gak benar. Bahkan akal dan fitrah yang suci pun menolak dan mengingkarinya. Orang tahu ini sebabnya. Terbukti dalam hadis bahwa mayit ini tersiksa, terazab karena sebab ratapan dan tangisan keluarganya. Ditetapkan oleh Rasulullah ada sebab berpengaruh. Akibatnya si mayit yang diratapi tersiksa dan terazab karenanya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah, mengingatkan juga agar orang itu terbimbing dengan syariat dalam segalanya, dalam tingkah polahnya, tindak tanduknya, tutur katanya, semuanya butuh bimbingan agama, butuh bimbingan syariat. Kalau enggak seperti ini, dia maunya baik, mungkin maunya karena sayang dan cintanya, sedihnya ditinggal bapaknya atau mungkin siapa, suami, anaknya, ternyata itu menjadi berbalik kejahatan dia kepada yang mati ini. Tapi dengan syariat akan selamat dan terbimbing pada kebaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyil Muhammad. Alhamdulillah.